السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أخواتي الله، أعزنا الله وإياكم. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur hanya kepadanya, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas fitrah Islam dengan kalimat ikhlas dalam agama bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta millah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan tentu saja pada pertemuan kita pada hari ini, sebagaimana biasa, kita akan mengisi waktu kita di pagi hari ini dengan pengajian membahas kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbihi Azza wa Jalla, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana pembahasan terakhir dari uraian yang kita dapatkan dari penjelasan beliau rahimahullahu taala adalah apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135. Pada pertemuan kali ini kita akan mendapatkan penjelasan yang berkaitan dengan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala membawakan ayat ini untuk menegaskan tentang kewajiban untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Kewajiban untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun menyebutkan kepada kita bagaimana mauqifus salaf, bagaimana sikap dari para salaf ridhonullah alaihim ajma'in dalam perkara yang berkaitan dengan ittiba' Al-Kitab was-Sunnah. Tayyib, ikhwani fiddin azinallahu wa yakum, tentunya seluruh uraian ini masih berkaitan dengan hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud dengan hijrah adalah ya seseorang yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya ya dengan mengikuti apa yang datang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk kecintaan, ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan segala bentuk dari perkara-perkara ibadah. Tayyib, berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah layak bagi seorang mukmin yang laki-laki, tidak pula bagi seorang mukmin yang perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka kemudian tidak lagi memiliki khiyarah, pilihan dalam urusan mereka. Tayyib, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin dan seorang mukminah adalah seseorang yang jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka tidaklah kemudian ia akan berpaling dari perkara itu. Tidaklah kemudian ia mencari pengganti dari perkara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini tentu saja buah dari ittiba', hakikat dari mengikuti ya dan hakikat dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat ini, فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. Kata beliau bahwa ayat ini menunjukkan bahwa jika telah tetap dari Allah dan Rasulnya, jika telah ada perkara yang tetap dari Allah dan Rasulnya, fi kulli mas'alati minal masail, dalam setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, artinya dalam permasalahan apapun, jika telah tetap dari Allah dan Rasulnya hukmun talabiyun au khabariyun, hukum yang sifatnya talabi, hukum yang merupakan tuntutan, ya, baik dia tuntutan untuk dikerjakan, talabul amr, ya, perintah tentu saja, dan perintah ini ada dua, baik yang berupa perintah dalam bentuk kewajiban, ya, dalam bentuk penetapan, dikuatkan ala sabilil jazm, ya, maka itu adalah kewajiban, dan perintah, ya, perintah dalam bentuk yang sifatnya adalah istihbab, ya, dianjurkan, digalakkan, didorong, yang hukumnya adalah apa? Sunnah, ataupun talabu al-kaf, atau juga bentuk tuntutan, tapi tuntutan untuk meninggalkan, tidak mengerjakan, ya. Dan ini juga ada dua, yaitu ma'kana ala sabilil jazmi, apa yang dia bentuknya adalah bentuk, ya, ditekankan atau diwajibkan, yaitu haram, harus ditinggalkan, ya, atau apa yang dalam bentuk dorongan untuk meninggalkan, yaitu karohah, makruh, ya. Maka jika telah tetap dari Allah dan Rasulnya dalam permasalahan apapun, hukmun talabiyun, hukum talab, hukum yang sifatnya adalah tuntutan. Seperti kita sebutkan tadi, baik tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan, baik dalam bentuk ditekankan, diwajibkan atau dikuatkan, ataupun dalam bentuk yang sifatnya dorongan, dianjurkan, ya. Au khabariyun, atau hukum khabari, atau hukum yang sifatnya adalah berita. Nah, tentu saja akan berbeda, ya. Ada dua bentuk hukum yang datang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum yang sifatnya talabi, perintah dan larangan, dan hukum yang sifatnya khabari, sifatnya adalah berita. Jika dia talabi, jika dia adalah perintah tuntutan, maka tentunya haruslah untuk diamalkan jika dia perintah untuk dikerjakan, dan ditinggalkan jika dia perintah untuk meninggalkan. Ditunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari hukum talabi itu. Demikian pula halnya dengan hukum khabari, ya. Hukum khabari juga memberikan kepada kita tuntutan, memberikan kepada kita satu kewajiban, yaitu mengimani, membenarkan apa yang datang dari berita. Contohnya tentang, ya, ahwalu yaumil qiyamah, tentang kengerian hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang perkara-perkara ghaib yang akan datang, ya. Maka ini adalah semua perkara yang sifatnya, ya, hukmun khabari. Ya, kewajiban kita adalah membenarkan dan mengimani apa yang datang dari berita tersebut. Kenapa? Fama asdaqu minallahi qila. Karena tidak ada yang paling benar dari ucapan dan perkataan melainkan apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan suatu perkara yang datang, ya, dalam perkara-perkara syariat, maka sesungguhnya dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akan datang nanti keterangan hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya, Rasulullah bersabda, ala inni utitul Qur'anu wa mithluhu ma'ahu. Utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, ya. Al-Qur'an wahyu, maka demikian pula apa yang datang dari hadis yang disebutkan semisal dengannya. Dia juga adalah wahyu, meskipun wahyu yang tidak dibaca dalam dalam salat. Maka inilah dua ketentuan dalam syariat. Hukmun talabiyun atau hukmun khabariyun. Dan kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah mengatakan, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, ya, dalam bentuk kejujuran dan keadilan. Sidqan fi akhbarih, yaitu jujur, benar apa adanya sesuai dengan kenyataan, ya, dalam berita dan apa yang dikabarkannya, ya, dan adil dalam hukum dan ketentuan yang ditetapkannya, ya. Sidqan, ya, fi hukmin khabariyin, ya, pada hukum khabari itu jujur, ya, sehingga wajib untuk diimani dan diyakini dan dibenarkan, dan adil dalam hukum talabinya, sehingga dilaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari hukum talabi tersebut, baik talabul amr, baik dalam bentuk perintah, ataupun talabul kafi, atau bentuk berhenti atau larangan. Taib, ya. Jadi ini perkara yang diingatkan, bahwa jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ya, dalam suatu permasalahan apapun, baik dalam dua bentuk ini, salah satu dari dua bentuk tersebut, ya, fa innahu laisa li ahadin, maka sesungguhnya tidak boleh bagi siapapun, ayyata khayyara li nafsihi ghaira dzalikal hukmi fayadhhabu ilaihi, tidak boleh bagi siapapun untuk memilih bagi dirinya selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Fayadhhabu ilaihi, lalu dia kemudian mengambil hukum yang lain tadi. Kata beliau, wa anna dzalika laisa li mu'minin wala mu'minatin, dan bahwa sungguh itu bukanlah dari perkara seorang mukmin yang laki-laki maupun seorang mukmin yang perempuan. Aslan sama sekali itu bukanlah sifat dari orang-orang yang beriman, ya. Fadalla, maka ayat ini menunjukkan, ala anna dzalika munafin lil iman, bahwa perbuatan tersebut, perbuatan mencari-cari perkara yang lain, meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang menafikan keimanan, bertentangan dengan keimanan. Maka inilah makna yang dikandung dari surah Al-Ahzab ayat ke-36 ini, ya. Kemudian beliau menukilkan ucapan dari seorang alim dari ulama kaum muslimin, Imam Al-Qurashi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Kemudian beliau mengatakan, telah menceritakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah menukilkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kesepakatan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang datang sesudah mereka, bahwa barang siapa yang telah terang dan jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang terang dan jelas, ya, seperti misalnya hukum tentang masalah hijab, ya, hukum tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah mahramiyah, hukum kemahraman, ya, hukum yang berkaitan dengan masalah susuan dan perkara-perkara yang lain, baik itu ada keterangannya dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah yang sahihah bersendiri dalam penjelasan perkara tersebut. Ya, karena sebagian orang hanya ingin menetapkan dan mengambil apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya hanya jika ada keterangan dari Al-Qur'an yang membenarkan perkara tersebut. Ini tentu saja ada satu bentuk kebatilan. Ya. Karena apa yang ditetapkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak ada keterangannya secara spesifik, secara khusus dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia adalah perkara yang sah dari agama. Ya. Akan datang nanti insyaallah uraian dan penegasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang masalah ini dalam pembahasan berikutnya nanti. Maka barang siapa, kata Imam Syafi'i, ya seperti ini disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, siapa yang telah terang dan jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha, maka tidaklah layak baginya, tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadin, karena perkataan siapapun dari manusia, liqauli ahadin, karena perkataan siapapun dari manusia. Ingat, ahadin di sini adalah bentuk nakirah, ya, kata benda yang tak tentu, ya, yang dia datang dalam bentuk kalimat negasi, kalimat negatif, lam yakun, ya, maka ini menunjukkan keumuman bahwa tidak boleh kemudian ia meninggalkan sunnah Rasul tersebut dengan perkataan siapapun, ya, meninggalkan apa yang telah terang dari sunnah Rasulullah karena perkataan siapapun dari manusia. Naam, ya. Tayyib. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dari perkataan Imam Syafi'i, menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, surah Al-Ahzab, ya. Bagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Dan itu juga berarti adalah apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Rasulullah menetapkan suatu perkara melainkan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka jika telah tetap perkara tersebut, maka tidak boleh lagi ada pilihan. Bahkan tidak boleh kemudian kita meninggalkan apa yang telah terang dari sunnah Rasulullah dengan mengikuti perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Demikian didukilkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah Tabuqiyah, perkataan Imam Syafi'i. Dan beliau pun menyebutkan perkataan seperti ini dari Imam Syafi'i dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan seperti halnya pula Imam Al-Fulani dalam kitabnya Iqadu Himami Ulil Absar. Ya? Akan tetapi, apa yang disebutkan atau disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan masyhur dari beliau ini, disandarkan kepada beliau ini, wallahu a'lam bishawab, tidak ditemukan dalam Ar-Risalah, kitab dari Imam Syafi'i yang merupakan kitab pertama yang menerangkan tentang usul fikih, ya, juga tidak ditemukan dalam buku-buku beliau yang lainnya seperti kitab Al-Umm. Ya, wallahu a'lamu bissawab, ya. Dan karena itu kita tidak tahu hakikatnya dari mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukilkan lafal yang seperti ini. Menukilkan lafal yang seperti ini. Kita juga tidak bisa menafikan secara mutlak mengatakan bahwa ini keliru, karena kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala mengarang kitabnya Ar-Risalah, ya, itu dalam dua tahapan, ya. Ada Ar-Risalah Al-Qadimah dan ada Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab Risalah dari Imam Syafi'i itu ditulis, ya, dua kali. Ada kitab yang awal yang disebut sebagai kitab yang hilang, yang tidak ada, yang kemudian yang masyhur sekarang ini, ya, yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu taala, muhaddis Mesir, Diyar Al-Misriyah, ahlul hadisnya negeri Mesir. Maka dia adalah Ar-Risalah Al-Jadidah. Nah, dalam Ar-Risalah Al-Jadidah tidak ditemukan perkataan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wallahu a'lam, mungkin dalam risalah yang lain dari Imam Asy-Syafi'i yang tidak sampai kepada kita. Tetapi ketahuilah bahwa matmun, makna dan kandungan dari perkataan Imam Syafi'i ini tentunya kita dapatkan ya dalam konteks yang lain, ya, dengan bentuk perkataan yang lain dari Imam Syafi'i, ya, bahkan ya perkataan beliau tentang kewajiban mendahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban untuk meninggalkan perkataan siapapun juga yang bertentangan dengan apa yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penukilan yang mustafid, ya, penukilan yang sangat banyak dinukilkan dengan kalimat-kalimat yang bagus dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Di antara para ulama yang menukilkan perkara itu adalah seperti Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, juga Imam Al-Fulani dalam Iqadu Himami Ulil Absar, juga tentu saja ya bisa kita dapatkan ya dalam muqaddimah kitab dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari kitabnya Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau melihatnya, ya, dalam muqaddimah kitab dari Sifatul Salatin Nabi Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan, menukilkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang sangat banyak yang beliau menyebutkan kewajiban untuk mengikuti, ya, apa yang sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernyataan beliau untuk rujuk, ya, jika kemudian didapatkan perkataan beliau bertentangan dengan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau rujuk di masa hidupnya dan rujuk sesudah wafatnya, subhanallah, ya. Ini Imam Asy-Syafi'i, ini perkara yang ya mustafid mutawatir dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sangat banyak para ulama yang menukilkan tentang hal ini, termasuk apa yang dinukilkan oleh murid beliau yaitu Imam ya Ismail bin Yahya Al-Muzani, ya, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, ya, kumpulan kitab yang mengumpulkan fikih, kumpulan yang apa, fikih Imam Asy-Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani, di mana beliau sebutkan, ya, di awal khutbahnya bagaimana ya ia telah mengumpulkan perkataan dan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, dengan kata beliau memberikan penegasan, ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memperingatkan untuk tidak mentaklid beliau, tidak mengikuti beliau, ya, tetapi mengambil dari mana beliau mengambil hukum-hukum tersebut, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i tidak senang untuk diikuti, ditaklidi, ya. Tayyib, itu Imam Al-Muzani, ya, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tayyib, sebagaimana juga bahwa perkara ini ya mutawatir pula dari ya para ulama salaf. Para ulama salaf, tidak hanya dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Tentunya kita masyhur mengetahui dan hafal perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Perkataan beliau, kullun yu'khadu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapannya diterima dan ditolak, ya, kecuali pemilik kubur ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Juga perkataan yang masyhur dari Abdullah bin Abbas, seperti disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, yushiku an tanzilu alaikum hijaratan minas sama', aqulu qala Allah wa qala rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, ya. Tayyib, ketika beliau menjelaskan tentang disyariatkannya haji tamattu, lalu kemudian seorang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya, maka beliau mengatakan, aku khawatir akan turun hujan batu sebagai azab, ya, dari Allah SWT, dari langit, ya. Aku mengatakan, ya, berkata Allah, ya, dan berkata Rasulullah, kalian mengatakan, akan tetapi berkata Abu Bakar dan Umar, ya. Kita dapatkan perkara ini sangat banyak dari para sahabat, dan itu adalah ketentuan dari firman Allah yang disebutkan dari surah Al-Ahzab ayat ke-36 tadi. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tayyib. Maka kalau begitu, meskipun kita tidak dapatkan dengan tepat ya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini di kitab mana halaman berapa, namun kita mengetahui bahwa makna dari kalimat itu adalah makna yang seperti yang kita sebut tadi mustafid, ya dinukilkan dengan riwayat yang banyak dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan berbagai lafal, dengan berbagai bentuk kalimat dan perkataan, ya namun maknanya sama seperti apa yang disebutkan di sini. Demikian pula ditemukan dan didapatkan dari perkataan para ulama sebelum beliau, ya, dan bahkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, sebelumnya kita ingatkan bahwa pentahkik kitab dari Risalah Tabukiyah Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala menukilkan dari perkataan Imam Syafi'i, ya, yang disebutkan oleh Imamul Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, keutamaan Imam Asy-Syafi'i, juz pertama halaman 475, di mana Imam berkata, "Lam asma' ahadan nasabathu 'amatun aw yunsabu bihi ila 'ilmin yukhalifu fi anna fardallahi ittiba'u amri rasulillahi sallallahu sallam wattaslimu lihukmihi." Ya, ini makna yang dekat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, berkata Imam Syafi'i, bisa diukilkan, bisa diukilkan ahwat, ya, berkata Imam Syafi'i, "Lam asma' ahadan nasabathu 'amatun," aku tidak pernah mendengar siapapun, aku tidak pernah mendengar siapapun, "lam asma' ahadan nasabathu 'amatun," yang kebanyakan orang, maksudnya kebanyakan dari kaum muslimin, menisbahkan ia, menisbahkan orang tersebut, "aw yunsabu bihi ila 'ilmin," atau dinisbahkan ia kepada ilmu, atau dinisbahkan ia kepada ilmu. Aku tidak pernah mendengar siapapun dari seseorang yang dinisbahkan oleh orang-orang umum kepada ilmu atau disandarkan kepada ilmu, artinya dikatakan sebagai ahlul ilmi, yuqalu annahu min ahlil ilm, disepakati oleh masyarakat umum, dikenal kiprahnya dalam bidang ilmu syariat. Aku tidak pernah mendengar dari siapapun di antara mereka yang seperti itu keadaannya, dari para ulama, yukhalifu, yang akan menyelisihi, yang akan menyelisihi, artinya bahwa mereka berarti sepakat. Jadi ini bentuk penukilan ijma juga, ya, meskipun tidak sharih, ya, bahwa mereka akan menyelisihi fi, dalam hal anna fardallahi, bahwa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ittiba'u amri rasul, ittiba'u amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang diwajibkan oleh Allah adalah mengikuti perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaslimu lihukmihi, dan berserah diri, pasrah dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ringkas, ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah mendengar dari siapapun, ya, para ulama yang dinasandarkan kepada ilmu, yang dinisbahkan kepada ilmu, yang akan menyelisihi bahwa sesungguhnya yang diwajibkan Allah adalah mengikuti Rasulullah dan berserah diri dengan hukum yang telah ditetapkannya. Hukum yang telah ditetapkannya. Nah, ini makna atau kalimat yang paling dekat dengan apa, dari apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Fulani tadi. Imam Al-Fulani, ya. Kalau tidak, kita sebutkan tadi bahwa sangat banyak penukilan dari Imam Asy-Syafi'i dalam masalah kewajiban berpegang kepada as-sunnah. Dan beliau rahimahullah ta'ala di antara para ulama yang yatasadda li bayani hadha al-amr. Beliau bergerak dengan kuat mengerahkan segenap upaya untuk menjelaskan hakikat dari ittiba dan kewajiban untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tentu saja membuat kita merasa miris, ya, merasa sedih mendapatkan bahwa sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i justru melecehkan kalimat rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meremehkan, menganggap sepele, menjadikan bahan olok-olok ucapan wajibnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Ya. Padahal mereka mengaku sebagai, ya, orang-orang dari kalangan Syafi'iyah, ya, menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan tidak mengambil ilmu kecuali dari para ulama tersebut, ya. Namun mereka adalah orang yang pertama melangkahi apa yang telah tegas dan jelas diterangkan dengan panjang lebar oleh Imam Asy-Syafi'i tentang kewajiban kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka, dan kitab yang paling jelas tentang hal ini selain kitab Ar-Risalah adalah kitab Imam Syafi'i Jima'ul Ilm. Kitab Jima'ul Ilm. Beliau membantah, ya, kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok yang mengatakan bahwa kita harus memilih dari apa yang datang dari hadis Rasulullah, ya, dan apa yang sifatnya khabar wahid, khabar ahad, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Yang mutawatir saja yang boleh dijadikan sebagai sandaran dan pegangan, ya, yang disebutkan oleh beliau dengan istilah, ya, khabar ammah, khabar mutawatir, khabar ammah dalam uraian beliau. Adapun khabar ahad disebut oleh beliau sebagai khabar khassah. Adapun istilah mutawatir dan ahad masyhur setelah zaman, ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Uthman, ya, Ahmad bin Ali, ya, Abu Bakar Al-Khattabi, itu masyhur pada, ya, zaman beliau. Adapun sebelumnya seperti Imam Syafi'i mengatakan dengan istilah khabar khassah, khabar ammah atau khabar al-fard, ya. Tayyib. Maka kita ingatkan kembali bagaimana mungkin seseorang kemudian melecehkan, menjadikan bahan olok-olok, ya, perkara tentang kewajiban untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah telah berfirman, ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Duhai, begitu asingnya Islam pada saat-saat sekarang ini di kalangan pemeluk-pemeluknya, ya. Bagaimana orang yang seperti tadi tetap ditokohkan, ya, disanjung, dipuja-puja, dikatakan orang yang moderat, ya, orang yang, ya, penuh hikmah dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dia adalah slogan semu tanpa isi. Hadahullahu ila rusydi. Semoga Allah kembalikan ia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dan kitabnya Manaqibus Syafi'i, ya, dari kitab Imam Al-Baihaqi yang berjudul Manaqibus Syafi'i, keutamaan Imam Syafi'i, adalah ucapan yang paling dekat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dan disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tayyib. Kata Imam Ibn Al-Qayyim selanjutnya, "Wa la yastariba ahadun min a'immatil Islam fi sihhati ma qala Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu." Dan tidaklah ada keraguan pada siapapun dari para tokoh-tokoh Islam, ya, akan sahnya apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ya. Tayyib. Kemudian beliau menguraikan tentang apa yang menjadi kewajiban kita untuk tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan tidak bolehnya kita untuk mencari ketetapan yang lain manakala telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Kata beliau, fa innal hujjata al wajibu ittiba'uha, ya. Fa innal hujjata al wajib ittiba'uha ala al khalqi kafatan innama huwa qawlul ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa wa amma aqwalu ghayrihi faghayatuha an takuna sa'iratal ittiba' fadlan an tu'arida biha an-nususa wa tuqaddama 'alayha iyadan billahi min al-khudlan. Kata beliau, sesungguhnya hujjah, dalil yang wajib untuk diikuti alal khalqi kafatan, oleh seluruh manusia, oleh manusia seluruhnya, bahkan oleh thaqalain, jin dan manusia, karena Rasulullah diutus kepada ya thaqalain. Kata beliau, bu'istu ilal aswat wal ahmar, ya, aku diutus kepada yang hitam dan yang merah, ya. Kata Mujahid, murid dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay al insu wal jin, aku diutus, kata Rasulullah, kepada manusia dan jin, ya. Karena itu dalam Al-Qur'an surah al jin, ya, dan pada akhir surah Al-Ahqaf disebutkan, ya, ya, bagaimana sebagian dari jin mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah dari Al-Qur'an dan mereka beriman. Bahkan dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim didapatkan riwayat bagaimana Rasulullah mendatangi para jin dan menyampaikan kepada mereka dakwah Islam, ya. Maka kalau begitu, sesungguhnya hujjah yang wajib untuk diikuti, ya, bahwa haruslah kemudian diikuti oleh siapapun dari makhluk Allah yang diwajibkan padanya beban syariat dari bangsa jin maupun manusia, innama huwa qaulul ma'sum, hanyalah perkataan, ya, Rasulullah yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan, alladhi la yantiqu 'anil hawa, yang ia tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, ya. Wa amma aqwalu ghairihi, adapun ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghayatuha, maka yang paling tinggi, ya, dari ucapan mereka, sikap kita terhadap ucapan mereka selain Rasulullah, antakuna sa'iqatal ittiba, bahwa dia boleh diikuti, boleh diikuti, itu yang paling tingginya, ya. Fadlan an antu'arada bihan nusus, bukan justru untuk kemudian dengan ucapan seseorang tadi kita menolak nas-nas yang datang, ya, kita pertentangkan dengan keterangan-keterangan yang datang baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa tuqaddama 'alaiha, atau justru kemudian didahulukan perkataan yang lainnya tadi daripada nas-nas tersebut. Ya dan billahi minal khudlan, semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan. Ya. Naam. Ini adalah, ya, puncak kehinaan. Manakala seseorang, ya, meninggalkan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, perkara yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, lalu kemudian ia mengambil perkataan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ketika perkataan selain Rasulullah itu tadi bertentangan dengan apa yang ia dapatkan dari Sunnah Rasul, maka ia pun menolak Sunnah Rasul dan lebih mendahulukan perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja adalah puncak kehinaan, ya, atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah mereka mengganti apa yang hina, apa yang rendah, dengan yang lebih baik, yang lebih baik mereka buang, ya, apa yang datang dari sunnah Rasulullah yang dalamnya ada kebaikan, ada barokah, ada keselamatan, ya, di dalamnya ada petunjuk, ya, kepada keimanan dan amal soleh, ya, di dalamnya terkumpul segala bentuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ia tinggalkan itu dengan perkataan, ya, dengan mengambil perkataan orang yang tidak jelas junturungannya, ya, tidak ada jaminan bahwa ucapan orang itu akan mendatangkan keselamatan, tidak ada jaminan, ya. Dan ucapan orang itu pun yang paling tinggi kedudukannya adalah apa? Boleh diikuti. Ya, artinya ghairu mulzam, bukanlah keharusan untuk diikuti, enggak ada. Tidak ada perkara yang wajib dari ucapan dan perkataan yang mesti untuk diikuti kecuali apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang lain, ya, boleh diikuti, boleh. Ya, itu pun jika dia, ya, tidak bertentangan dengan apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ingatkan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, di mana beliau mengatakan, ya, kalamul ulama ya akhi yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan para ulama wahai saudaraku, dicarikan dalil yang mendukung ucapan mereka, bukan kemudian kita yustadallu bihi, menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Ya, artinya bahwa itu adalah penguat, bukan sebagai pegangan dan pokok sandaran. Ya, kita mengikuti apa yang jelas sejalan dengan apa yang datang dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika menyelisihi, maka ya, irmiha ardhal haid, lemparkan dia ke dinding sebagaimana wasiat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tayyib, ya. Maka kemudian beliau menegaskan, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 54, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummilu fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala Rasul illa al-balaghul mubin. Dalam surah An-Nur ayat 54 Allah berfirman, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ingat, diulangi kalimat ati'ullah, ya, katakanlah wahai Nabi Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, menunjukkan kewajiban taat kepada Allah dan kewajiban taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah saja tidak cukup, ya, haruslah juga kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bersendiri taat kepada Rasul, padahal kita tahu bahwa Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah, kan begitu, ya? Itu pasti. Tapi kenapa kemudian disebutkan secara bersendiri lagi ati'ur rasul? Ya, ati'u Allah. Ada perkara yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim di mana beliau mengingatkan akan datang nanti insyaallah bahwa itu menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul, kewajiban taat kepada Allah, dan kewajiban taat kepada Rasul, ya, dan kewajiban taat kepada Rasul ini mencakup ketaatan kepada Rasul dalam apa yang datang keterangannya bahwa dia adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ayat yang menguatkan perintah tersebut, dan juga dalam perkara yang bersendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan perkara itu. Paham, ya? Ya, maka diulangilah kalimat ati'ur rasul. Bukan qul ati'ullah war rasul. Tidak. Nanti akan datang nanti dalam ayat yang semisal dengannya, ya? Dalam Al-Qur'an dari surah An-Nisa ayat 59 insyaallah taala. Maka qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Nabi Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, artinya tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, atau taat kepada Allah lalu durhaka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, maka jika itu terjadi, fa innama 'alaihi ma hummila, ya, maka sesungguhnya, ya, bagi mereka, bagi Rasul, ya, kewajiban Rasul ma hummila, apa yang merupakan kewajiban Rasul, apa yang dibawanya, apa yang dipikulnya. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kalian pula apa yang telah dibebankan kepada kalian. Ya, akan datang nanti penjelasan dari Imam Qayyim bahwa yang merupakan beban bagi Rasul dan kewajiban bagi beliau adalah apa? Tabligh, menyampaikan. Maka jika mereka, ya, berpaling, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya kewajiban Rasul adalah tabligh, menyampaikan saja. Alaihi ma humila. Kewajiban Rasulullah melaksanakan apa yang menjadi beban dan perintah Allah baginya. Apa itu? Dakwah, tabligh, menyampaikan, ya, memberikan hidayah dengan penjelasan. Wa alaikum ma humiltum. Dan bagi kalian pula apa yang dibebankan pada diri kalian. Yaitu apa? Yaitu kewajiban ittiba dan taat. Itulah kewajiban kalian. Taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu, itu jika mereka berpaling, maka dosanya bagi mereka yang durhaka, tidak taat dan tidak mengikuti. Adapun kewajiban Rasulullah, ya, adalah menyampaikan, dan Rasulullah, ya, juga akan mendapatkan hukuman jika ia tidak menyampaikan. Karena itu Rasulullah telah menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna. Ya, pada khutbah Hajjatul Wada, haji yang penghabisan, beliau menyampaikan kepada umat dan berdiri di depan mereka dan mengatakan, Allahumma fashhad. Ya, hal ballagtu? Sudahkah aku menyampaikan kepada kalian? Kemudian beliau menunjuk ke langit, Allahumma. Kemudian setelah itu menunjuk ke jamaah yang ada di bawahnya, di depannya, dari jamaah kaum muslimin, fashhad. Ya, setelah beliau menyampaikan, hal ballagtu? Sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikan. 3 kali beliau mengulang, ya. Maka beliau faqad ballagha balagham mubina. Beliau telah menyampaikan dengan penjelasan yang sempurna. Tidak menyisakan lagi perkara yang tersembunyi dan samar. Laqad taraktukum 'alal mithli baydha naqiyah, kata Nabi. Aku telah tinggalkan kalian dalam semisal, ya, perkara yang terang benderang. Lainuha kanahariha. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, laqad tuwfiya Rasulullah wa ma ta'irun yatiru fis sama bi janahihi illa dakara lana lahu minhu dakara lana minhu ilma. Hadis riwayat Muslim. Telah wafat Rasulullah dan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi menyebutkan bagi kami ilmu di dalamnya. Ya, maka telah sempurna bayan. Ya, maka bagi kalian kalau begitu dosa alaikum mahumiltum, jika kalian tidak mengikuti dan taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu. Adapun jika kalian taat kepada Rasulullah, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menjadi pemberi kabar, penyampai yang terang dan jelas. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara subhanahu. Maka Allah mengabarkan, anna al-hidayah fi ta'atir rasul la fi ghairiha. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa hidayah yang sesungguhnya adalah dalam ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fi ghairiha, bukan taat kepada yang lainnya, bukan. Fa innahu mu'allakhun bi syarti, karena dalam ayat ini hidayah itu digandengkan dengan syarat. Ya, wa in tuti'uhu, in syartiyah namanya, ya, huruf syart, ya. Dan jika kalian taat kepada Rasulullah, tahtadu, kalian akan dapatkan hidayah. Jadi hidayah adalah ketaatan kepada Rasul, bukan pada yang lainnya, karena digandengkan dengan bentuk syarat, dalam bentuk syarat. Fayantafi biintifa'ihi, maka akan hilang hidayah itu dengan hilangnya ketaatan. Walaysa hadza min babi dilalatil mafhum, ya, kama yaghlitu fihi katsirun minan nas. Kemudian beliau menyebutkan sedikit perkara usul, ya, kata beliau, dan bukanlah apa yang disebutkan dalam ayat ini bahwa hidayah ada pada bentuk ketaatan. Semakin taat seseorang kepada Rasulullah, semakin besar hidayah Allah kepadanya. Ya, dan ini adalah bentuk syarat, bukan bentuk babnya dilalatul mafhum, bukan perkara yang diambil kesimpulan dari mafhumnya ayat, sebagaimana yang terjadi kesalahan padanya kebanyakan manusia. Mereka menyangka bahwa hidayah ada dalam ketaatan. Ini didapatkan dalam bentuk mafhum. Ya, ayatnya mengatakan mantuknya, kalau kalian taat, maka kalian dapatkan hidayah. Maka mafhumnya, kata mereka, kalau tidak taat berarti apa? Tidak dapat hidayah. Ini bukan mafhum. Ya, yang benar dia adalah bentuk syarat. Ya, kata beliau, وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَقْرِيرِ دِلَالَةِ مِنْهُ إِلَى تَقْرِيرِ كَوْنِ مَفْهُمْ حُجَّةٌ. Ketika seseorang menyangka bahwa ini adalah bentuk mafhum, pemahaman dengan mafhum kebalikan, maka ia pun menyangka bahwa dibutuhkan lagi penegasan, pembahasan, ya, ya, tentang mafhum adalah hujjah. Bahwa mafhum itu adalah hujjah. Ya, karena memang ada sebagian orang yang menolak dilalatul mafhum. Mereka hanya pakai dilalatul mantuk, apa yang terfahami secara langsung dari sebuah kalimat. Itu yang mereka terima. Adapun pemahaman kebalikannya, maka mereka menolak. Ya, namun ini pendapat yang lemah tentu saja. Ya, yang benar mafhum itu juga hujjah. Tetapi sesungguhnya apa yang didapatkan dari ayat ini, dari faedah, bahwa hidayah berkaitan dengan ketaatan. Ya, tergantung dengan ketaatan. Itu bukanlah pendalilan dengan mafhum. Bal hadha minal ahkam allati tarattabat ala syurutin wa ulliqat. Namun dia adalah hukum yang dihasilkan dari syarat, yang disyaratkan dan dikaitkan dengannya. Ya, fala wujuda laha biduni syurutiha. Maka dalam kaidah syarat bahwa tidak akan ada perkara hidayah itu kecuali dengan melaksanakan syaratnya. Kapan syaratnya tidak ada, yaitu apa? Ketaatan, maka hasilnya pun tidak akan ada, yaitu hidayah. Idza ma idza ulqa ala syarti fahuwa adamun inda adamihi wa illa lam yakun syartan lahu. Apa yang dikaitkan dengan pensyaratan, maka dia adalah tidak ada jika tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya. Ya, jika tidak demikian, maka dia bukanlah merupakan syarat. Ya, contoh seperti wudu syarat sahnya sholat. Maka kita bisa membuktikannya. Sekarang seorang yang sholat tidak berwudu sebelumnya, ya, tanpa ada udzur baginya, bagaimana hukum sholatnya? Ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, hadis muttafaq alaihi, dari hadis Abu Hurairah. Ya, Allah tidak menerima sholat, ya, seseorang jika ia berhadas dan tidak berwudu, maka batal sholatnya. Ini menunjukkan berarti syarat berlaku. Benar bahwa wudu adalah syarat sahnya sholat. Terbukti bahwa orang yang sholat, ya, kemudian ia tidak berwudu tanpa ada uzur, maka sholatnya batal. Itulah syarat yang benar. Adapun jika satu dikatakan di bawah dia syarat, namun ketika ditinggalkan ternyata sholat itu sah, maka dia tidak sah disebut sebagai syarat. Mungkin dia alamat, mungkin dia sebab, atau perkara-perkara lain yang disebutkan oleh para ulama usul dalam ahkam al-wad'iyah, dalam hukum-hukum yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda akan adanya hukum syariat. Tayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini, idza thabata hadza, jika telah sah perkara ini, fal ayatu nassun ala intifa'il hidayah inda adami ta'atihi. Ini kesimpulannya. Kata beliau, jika telah difahami hal ini, ya, telah tetap perkara ini, maka ayat merupakan dalil yang tegas menunjukkan tidak adanya hidayah dengan ketiadaan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini akhir dari pembahasan Imam Ibnu Qayyim ya, yang kita tutup dengannya pembahasan kita insyaallah. Sebenarnya masih ada lagi uraian beliau seputar surah An-Nur ayat 54 dan juga surah An-Nisa ayat 59 yang semakna dengannya penggandengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban untuk mengembalikan perkara kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang bismillahi ta'ala ya. Jadi yang kita dapatkan pada hari ini akhwat fillah zinallahu wa yakunna dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah bahwa dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah telah menetapkan bahwa tidak ada pilihan bagi seorang mukmin yang laki-laki maupun perempuan ya, jika Allah telah menetapkan bagi mereka suatu ketentuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagi mereka satu ketentuan, tidak ada lagi pilihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara keimanan. Dan berpaling, memilih selainnya setelah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menafikan keimanan. Itu faedah yang bisa terdapatkan dari pembahasan Imam Ibnu Qayyim. Ya, bahwa ya dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, mengikuti, mentaatinya, maka kita pun dengannya ya menjadi orang-orang yang beriman. Dan kebalikannya, ya, bahwa mengambil pilihan yang lain setelah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, setelah adanya perkara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, perkara yang menafikan keimanan. Kemudian yang ketiga, perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, ya, ajmal ummah, ajmal muslimun, bersepakat kaum muslimin, begitu penutupan dari Imam Ibnu Qayyim, ya, ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah SAW, lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin, barang siapa yang telah terang baginya sunnah Rasul, maka tidak boleh ia meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan siapapun dari manusia. Baik. Ucapan ini tidak kita dapatkan ya kalimat yang persis sama dari perkataan Imam Syafi'i dan tidak dapatkan pula perkataan para ulama menyisarkan akan perkara tersebut, tetapi didapatkan perkataan yang mendekati dari ucapan ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i ya, dan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini dinukilkan dari beliau rahimahullahu taala secara mustafid dalam bentuk riwayat yang banyak dan dinukilkan pula dari guru beliau dan orang-orang ya sebelum beliau bahkan sampai generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tentang ya tidak bolehnya meninggalkan apa yang telah sah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan siapapun dari manusia ya. Kita dapatkan sangat banyak mukif ya. Barang siapa yang ingin untuk melihat perkara itu bisa dilihat misalnya dalam kitab Ta'zimus Sunnah ya. Kitab Ta'zimus Sunnah disebutkan di situ bagaimana misalnya dalam hadis riwayat Muslim ada di Umdatul Ahkam ya akhwat. Ya. Ketika berkata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda la tamna'u ima'allahi apa akhwat? Muslim masajid Allah wa buyutahunna khairun lahunna ya, maka berkata seorang anak dari Abdullah bin Umar, siapa dia? Bilal bin Abdullah bin Umar, kata beliau wallahi lanamna'uhunna ya, maka Abdullah bin Umar serta merta mencercanya ya, bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia memukul anak tersebut dan mengatakan, ya, la ukallimuka abada, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Ya, itu diantara sebagian mauqif, sangat banyak mauqifnya para sahabat, ya, dalam menghukumi, menyikapi orang-orang yang menentang apa yang telah sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun kadang ucapan mereka yang menentang tadi hakikatnya bukanlah menentang secara terang-terangan. Ucapannya mungkin didasarkan kepada syubhat atau kesamaran atau memalingkan dari makna yang zahir, ya. Tetapi tetap saja pengingkaran dari para sahabat dalam perkara ini sangatlah jelas. Sangatlah jelas. Naam, ya. Jadi ini adalah perkara yang mustafid mutawatir. Karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim tadi bahwa tidak ada keraguan dari siapapun dari para imam kaum muslimin akan benarnya ucapan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Saya kira itu mungkin di antara perkara-perkara penting dari pertemuan kita hari ini. Tentu saja yang terakhir adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 54, ya, telah kita uraikan dan akan datang uraian selanjutnya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah menguatkan makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, pada bagian akhir yang kita bacakan tadi. Kata beliau, fal ayatu nassun ala intifail hidayati inda adami ta'atih. Ayat ini merupakan nas, keterangan yang kuat, dalil yang tegas. An-nas dalam ilmu usul adalah ma la yahtamil illa ma'nan wahida, suatu dalil yang tidak memiliki makna kecuali satu, tidak ada makna kedua, tidak ada makna ketiga dan keempat, apalagi kemungkinan makna yang lain, tidak ada. Dia tegas, jelas menunjukkan satu makna. Ma la yahtamil illa ma'nan wahida. Ya. Maka ayat ini adalah nas untuk perkara ini yang menunjukkan tidak adanya hidayah ketika tidak adanya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari umat Muhammad haqqan wa sidqan, yang benar dan sesungguhnya. Umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai imam mereka. Karena Rasul bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam diangkat untuk diikuti. Maka ia pun melaksanakan kewajibannya kepada Rasulullah SAW, yaitu untuk taat dan patuh, tunduk dan berserah diri, mentaati apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah an yurina al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ah, wa yurina al-batila batilan wa yarzuqna ijtinabah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran itu adalah kebenaran untuk kita ikuti, memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, dan untuk kita diberikan rezeki untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.